Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang sifat al-yad bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang diartikan di dalam bahasa kita dengan tangan. Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini memiliki yad yang diterjemahkan dengan tangan. Yad yang hakikiyah, tangan yang sebenarnya, bukan kiasan. Namun kita meyakini bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan tangan makhluk. Sebab Allah ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal, yang sama persis dengan Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fala tadribu lillahi al-amsal, janganlah kalian menyebutkan adanya hal-hal yang semisal, makhluk-makhluk yang semisal yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu ada yang semisal dengan Allah? Yakni tidak ada. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan sifat makhluk. Namun kita tetap menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat-sifat tersebut karena telah ditetapkan di dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah sifat al-yad, sifat tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat al-yad, tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di antara penjelasan keterangan tentang sifat Allah Ta'ala ini adalah bahwa yadullahi mabsutah, tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu terbentang, terbuka. Apa makna mabsutah? Ya'ni wasi'ah al-ata, terbuka, terbentang untuk memberikan banyak pemberian kepada para makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi. Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi dengan kedua tangannya. Inilah diantara keterangan tentang sifat al-yad, tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a sahha'ul lail wan nahar. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu mal'a, penuh. Dan sahaul laili wan nahar, sahha berwazan fa'la, berpola fa'la, yakni kathiratul ata, banyak memberi. Ya, bukan sahha ya, tapi sahha. Sahaul laili wan nahar, banyak memberi ya, setiap siang dan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum ma anfaqa mundhu mudh khalaqa samawati wal ard, fa'innahu lam yaghil ma fi yamini. Tidakkah kalian lihat apa yang telah Allah berikan semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Sangat banyak pemberian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kurun waktu yang sangat lama ini. Tidakkah kalian melihat apa yang telah Allah berikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa'innahu lam yaghil ma fi yamini. Sesungguhnya itu semua yang telah Allah berikan dalam kurun waktu yang lama ini tidak mengurangi apa yang ada di dalam tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yaghid ma fi yamini. Sehingga tangan Allah subhanahu wa ta'ala mabsutah. Ya, terbentang, terbuka. Ya, untuk banyak memberi. Nah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sangat banyak berupa semua nikmat yang Allah atau yang ada pada kita itu semua merupakan pemberian Allah Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Ya. Tidaklah ada satu nikmat pun atau apapun nikmat. Nikmat apapun yang ada pada kalian fa min Allah, maka itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan duniawi maupun nikmat yang berkaitan dengan ad-din, agama dan akhirat. Maka itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini yaitu Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa nu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Demikian pula di dalam ayat yang sebelumnya disebutkan oleh penulis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, di dalam ayat ini, di dalam kedua ayat ini, ditetapkan sifat al-yadain, dua tangan, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga disimpulkan dari kedua ayat ini, demikian juga dari dalil-dalil yang lain, bahwa Allah memiliki yadan, dua tangan. Mungkin ada yang menanyakan, ya, tetapi di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah memiliki aidi, memiliki tangan berjumlah banyak. Disebutkan di dalam ayat yang lain. Karena Allah menyebutkan dengan bentuk jamak, tidak dalam bentuk musanna. Sebagaimana di dalam ayat ini dalam bentuk musanna bal yadahu mabsuutatan yadahu untuk musanna. Ya, yang memberikan arti dual, dua. Demikian juga di dalam ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ini juga musanna biyadayya. Namun di sana ada ayat lain yang menyebutkannya di dalam bentuk jamak, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Yasin, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Ya. Tidakkah mereka melihat anna khalaqnahum, bahwa kami telah menciptakan untuk mereka mimma amirat aydina, dari apa yang diciptakan atau diperbuat oleh tangan-tangan kami, an'aman berupa hewan-hewan ternak. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak mimma amirat aydina. Intinya di dalam ayat ini Allah sebutkan kata yad dalam bentuk jamak, yaitu aidi. Ya, sebab bentuk tunggalnya adalah yadun, bentuk musannanya yang menunjukkan jumlah dua adalah yadani. Ya, yadani, yadaini, dan bentuk jamaknya adalah aidi. Nah, sehingga mungkin ada yang menanyakan, ya, nah, kenapa kita hanya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki dua tangan dan tidak lebih. Padahal ini bentuk jamak. Ya. Bentuk jamak, ya berarti minimalnya adalah tiga, ya lebih dari dua. Maka bagaimana, ya bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ya, maka kita jawab, ya tangan al-yad yang disebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di dalam dalil-dalil dalam tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah kata yad yang disebutkan dalam bentuk mufrad atau tunggal. Dalam bentuk mufrad atau tunggal. Ya. Dalam bentuk mufrad atau tunggal. Jadi kata yad juga terkadang dalam juga disebutkan dalam dalil dalam bentuk tunggal. Nah, terus bagaimana ini dalam bentuk tunggal? Ya, berarti Allah Subhanahu Wa Taala memiliki berapa tangan, berapa yad? Apakah hanya satu? Ya, jawabannya, ya disebutkan dalam bentuk mufrad. Bentuk mufrad, ya, itu masih memiliki kemungkinan lebih dari satu. Disebutkannya suatu kata dalam bentuk mufrad atau tunggal masih memiliki kemungkinan ya makna lebih dari satu. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat Allah. Bisa kita lihat kata nikmat ya dalam bentuk mufrad atau jamak. Dalam bentuk mufrad nikmah, karena bentuk jamaknya adalah ni'am. Adalah ni'am. Ini bentuk mufrad tunggal nikmat. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha. Tidak, kalian tidak akan bisa menghitung seluruhnya. Pertanyaannya yang dimaukan dengan nikmat di dalam ayat ini, satu nikmat saja atau banyak nikmat? Jawabannya banyak nikmat. Walaupun disebutkan dalam bentuk mufrad, tetapi maknanya adalah banyak. Ya, oleh karena itulah sampai dihitung wa in ta'uddu. Ya, kalau menghitung berarti jumlahnya banyak. La tuhsuha, kalian tidak akan bisa ya menyebutkan atau menghitungnya seluruhnya, menunjukkan jumlahnya banyak. Oleh karena itulah ketika disebutkan dalam bentuk mufrad yadullah, yad tangan dalam bentuk mufrad, ya tangan Allah, maka ini tidak menutup kemungkinan ya jumlahnya lebih dari satu. Sebagaimana yang ditegaskan, ditetapkan oleh para ulama usuliyin, bahwa apa? Bentuk mufrad, kata bentuk mufrad, jika disandarkan kepada isim ma'rifat, kata benda yang tentu, ya, maka memiliki makna yang luas. Memiliki makna yang luas, mencakup ya semua kenyataan yang ada. Jika kenyataannya memiliki dua tangan, ya berarti mencakup dua tangan, walaupun disebutkan yadullah. Naam. Naam. Demikian juga seandainya disebutkan bagaimana? Ya. Disebutkan ya yaduka tanganmu. Ya. Berarti ada berapa tangannya fulan itu? Ya dua. Demikian juga ketika disebutkan yadullah, tangan Allah dalam bentuk tunggal, maka tidak menutup kemungkinan jumlahnya lebih dari satu. Nah, ini terfahami di dalam bahasa Arab seperti itu. Paham. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk musanna, yakni kata yad yang artinya tangan disebutkan di dalam dalil-dalil dalam bentuk musanna. Musanna yakni bentuk dual atau dua. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya nampaknya bentuknya hanya dua ya, bentuk jamak, bentuk tunggal atau jamak, sudah begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad berarti menunjukkan jumlah satu, tunggal. Musanna menunjukkan jumlah dua, jamak menunjukkan jumlah banyak. Menunjukkan jumlah banyak ya, lebih dari dua, minimalnya tiga. Nah, kata yad ternyata juga disebutkan di dalam dalil-dalil di dalam bentuk musanna, menunjukkan arti atau jumlah dua. Ya. Di antara contoh dalil-dalil tersebut adalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, biyadayya. Ini bentuk musanna. Seandainya yad di sini bentuk mufrad, maka kalimatnya atau ungkapannya adalah biyadi. Ya, biyadi. Ini biyadayya. Bentuk musanna, menunjukkan jumlah dua. Demikian juga ayat setelahnya, bal yadahu mabsutatani, bal yadahu. Nah, kata para ulama, bentuk musanna, ya, tidak memiliki makna selain jumlah dua. Ya, jadi nas. Nas fit tasniyah. Nah, al-musanna nas fit tasniyah. Jadi bentuk musanna atau dual itu tidak memiliki makna lain. Seperti yang antum pelajari di dalam usul fiqih. Ya, lafaz. Ya, lafaz ditinjau dari maknanya. Ya, maknanya, artinya terbagi menjadi berapa macam. Ada lafaz nas, yaitu lafaz atau kata yang hanya memiliki satu makna, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain, nas. Ya, dalam hal ini, musanna termasuk nas. Ya, dari segi jumlah menunjukkan jumlah berapa, isim musanna menunjukkan jumlah berapa, jumlah dua, tidak ada kemungkinan lain. Nah, kemudian di sana ada lafaz yang sifatnya apa? zahir. Zahir yaitu lafaz yang menunjukkan ya beberapa makna, lebih dari satu makna, beberapa kemungkinan makna, tetapi salah satu makna-makna tersebut itu lebih kuat. Jadi makna yang nampak, ya, makna yang nampaknya adalah ini, walaupun masih ada kemungkinan makna yang lain. Itu zahir. Nah, dan di sana juga ada macam lafaz yang lain. Yang jelas di sini, bentuk musanna itu nas fitasniyah. Merupakan lafaz yang nas, ya, yang menunjukkan makna atau jumlah dua tidak mengandung kemungkinan jumlah satu atau jumlah jamak lebih dari dua. Nah, kemudian bentuk yang ketiga adalah ya, itlaqul yad majmu'ah. Ya, kata yad disebutkan dalam bentuk jamak. Ya, disebutkan dalam bentuk jamak. Di antaranya adalah ayat ya, tadi di dalam surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka melihat ya, bahwa kami telah menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak dari apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Aydi. Nah, sekarang ya, pertanyaannya apakah bentuk jamak itu nas? Apakah bentuk jamak itu nas? Ya, tegas menunjukkan jumlah lebih dari dua dan tidak mengandung kemungkinan makna jumlah yang lain? Jawabannya tidak. Jadi bentuk jamak itu laisa nasson, al-jam' laisa nasson fi tsalatsah atau fi ma'nal jamak. Ya, bentuk jamak, kata benda berbentuk jamak, ya, itu bukan nas. Yakni masih mengandung kemungkinan jumlah yang tidak jamak, mungkin jumlah satu atau jumlah dua. Jumlah satu atau jumlah dua. Nah, diantara contohnya, ya, diantara contoh, ya, bentuk jamak tapi tidak memberikan makna atau tidak menunjukkan jumlah tiga atau lebih, jadi maknanya menunjukkan jumlah yang lain, adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Tahrim, in tatuba inallahi faqad saghat qulubukuma. Ya. In tatuba, jika kalian berdua, berapa orang? Dua orang. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka sungguh ya qalbu kalian berdua telah condong. Perhatikan qulubukuma. Ya. Qulubukuma, qalbu kalian berdua. Allah sebutkan dalam bentuk ya mufrad, musanna atau jamak, dalam bentuk jamak qulub. Karena bentuk mufradnya adalah qalbun, bentuk musannanya adalah qalban atau qalbain, dan bentuk jamaknya adalah qulub. Allah sebutkan dalam bentuk jamak qulub. Pertanyaannya, yang disebutkan adalah dua orang. Ya. Nah, sekarang kalau ada dua orang, maka total qalbunya ada berapa? Total qalbunya juga hanya dua. Karena masing-masing orang hanya memiliki satu qalbu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Ya, Allah tidak menciptakan, tidak menjadikan untuk seseorang dua qalbu. Ya, dua qalbu di dalam dirinya, tubuhnya. Ya, Allah tidak menciptakan dua qalbu, ya ini satu qalbu masing-masing orang. Sehingga dua orang berarti qalbunya hanya dua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam bentuk jamak qulubukuma. Ini menunjukkan bahwa bentuk jamak tidak pasti. Ya, walaupun bentuk jamak nampaknya adalah menunjukkan jumlah jamak lebih dari dua, tetapi tidak nas. Ya. Ya, terkadang masih mengandung kemungkinan jumlah yang lain. Ternyata jumlah dua di sini yang dimaksudkan. Nah, ternyata jumlah dua yang dimaksudkan. Nah, sehingga ya, sehingga dalil yang menyebutkan yad tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk jamak tidak menafikan, tidak bertentangan dengan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki yadan, dua tangan. Kenapa? karena musanna, bentuk musanna nas seperti tadi. Bentuk musanna nas, tidak memiliki kemungkinan lain. Maka kita bawa kepada makna yang mana? Allah memiliki satu tangan, dua tangan atau lebih? Jawabannya dua tangan. Kenapa? Karena ya, ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ada dalil yang menyebutkan iyad dalam bentuk musanna. Maka tidak bisa dibawa kepada makna satu atau jumlah satu, atau dibawa kepada jumlah lebih dari dua. Mau tidak mau dibawa kepada dua. Sehingga dalil yang menunjukkan jumlah satu, ya dibawa kepada dalil yang menunjukkan jumlah dua. Ya. Dan dalil yang menyebutkan, dan dalil yang menyebutkan apa tadi? Dalil yang menyebutkan kata ya dalam bentuk mufrad, maka kita bawa kepada dalil yang menyebutkan dalam bentuk musanna, berarti jumlahnya dua. Dan dalil yang menyebutkan kata ya dalam bentuk jamak, juga kita bawa kepada dalil yang ya, kepada dalil yang menyebutkan kata ya dalam bentuk musanna. Karena bentuk musanna tidak bisa ditakwil, dibawa kepada makna yang lain selain jumlah dua. Adapun bentuk jamak masih bisa, bentuk satu juga masih bisa, atau apa bentuk mufrad juga masih bisa, karena ini uslub. Ya, di antara uslub gaya bahasa Arab disebutkan bentuk mufrad ternyata yang dimaukan banyak. Atau disebutkan bentuk jamak tetapi yang dimaukan ternyata hanya satu atau dua. Nah, ini jawabannya. Nah, jawaban bagaimana dengan dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam dalam bentuk mufrad tunggal. Demikian juga di dalam dalil-dalil yang lain disebutkan yadullah, tangan Allah dalam bentuk jamak. Ya. Jawabannya adalah kita tetap membawanya kepada makna tasniyah, makna dua atau jumlah dua. Karena bentuk musanna itu menunjukkan jumlah dua dan tidak bisa ditakwil. Di dalam bahasa Arab tidak bisa ditakwil. 6. Adapun dalil-dalil, ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan kata ya dalam bentuk musanna, berarti jumlahnya dua, menunjukkan jumlah dua, ya banyak. Di antaranya adalah dua ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya, ayat di dalam surat Shad dan ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Demikian juga dalil dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya adalah sabda beliau, ya, yatwillahu ta'ala as-samawati biyaminih wal arda biyadihil ukhra. Yatwillahu ta'ala, Allah ta'ala akan menggulung as-samawat, langit-langit ini, biyaminih, dengan tangan kanannya. Wal arda, dan Allah juga akan menggulung bumi ini, biyadihil ukhra, dengan satu tangannya yang lain. Berarti ada dua. Demikian juga hadis kilta yadaihi yamin. Ya, kilta yadaihi yamin. Nabi SAW mengatakan kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa jumlah tangan Allah ada dua. Kilta yadaihi. Ya kan, kilta yadaihi dua. Sekaligus menunjukkan bahwa kedua tangan Allah itu yamin, kanan. Sebab ya kiri itu suatu hal yang apa negatif, sehingga dua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah yamin. Nah, kemudian di samping dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa jumlah tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua, demikian juga dalil dari As-Sunnah yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa jumlah tangan Allah ada dua, demikian pula macam dalil yang ketiga adalah ijma'. Ijma'us salaf, para sahabat radhiyallahu anhum telah bersepakat anna lillahi yadayn ithnatayn faqat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan saja biduni ziyadah, tidak lebih. Jadi ada tiga dalil, Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. 6. Naam. Kemudian kita ulas lagi, ya, kita ulas lagi secara lebih mendetail, ya, secara khusus tentang dalil-dalil yang menyebutkan kata yad Allah Ta'ala dalam bentuk jamak. Bagaimana kita memahaminya? Ya, bagaimana kita memahaminya? Dalil-dalil yang menyebutkan yad, tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bentuk jamak. Ya. Dalam bentuk jamak. Namun ternyata jumlahnya hanya ada dua dan tidak lebih. Nah, bagaimana memahami dalil-dalil ini yang menyebutkan ya tangan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk jamak? Ya, cara memahaminya yang pertama, ya, yang pertama seperti tadi, ya. Dalil-dalil ini bentuk jamak kita bawa kepada dalil yang menyebutkannya dalam bentuk musanna. Dalam bentuk musanna. Nah, karena bentuk jamak masih bisa ditakwil, sedangkan bentuk musanna tidak bisa ditakwil karena nas. Nas itu tidak bisa ditakwil. Karena bentuk jamak bisa ditakwil, sedangkan bentuk musanna tidak bisa ditakwil, yakni dialihkan. Ya, kepada makna yang lain selain jumlah dua itu enggak bisa kalau musanna. Kalau jamak masih bisa dialihkan kepada ya kemungkinan makna yang lain, ya, bukan jumlah tiga atau lebih, tetapi jumlah dua atau jumlah satu, masih bisa. Ya, demikian juga, ya, yang kedua, ya, untuk memahaminya, ya, sebagian ahlul lughah, sebagian ahli bahasa Arab, bahkan berpendapat bahwa, ya, bentuk jamak, ya, minimalnya itu dua. Minimalnya menunjukkan jumlah dua. Aqallul jam' itsnan. Ya. Jadi sebagian ahli bahasa Arab itu sampai berpendapat bahwa bentuk jamak, ya, itu menunjukkan jumlah minimalnya bukan tiga, tetapi minimalnya adalah dua. Jadi kalau dua orang, misalkan dua orang laki-laki, sudah bisa disebut rijal, rijalun. Ya, sudah bisa disebut rijalun. Nah, demikian juga dua tangan sudah bisa disebut dengan aidi. Ini pendapat sebagian ahli bahasa Arab dan mereka memiliki dalil-dalil, argumen-argumen dalam hal ini. Ya. Akan tetapi jumhur ahli lughah, jumhur ahli bahasa Arab, ya, berpendapat bahwa aqallul jam' salasah. Minimal jamak, jamak itu minimalnya adalah tiga, bukan dua. Ini pembahasannya di dalam usul fiqih, sehingga tidak perlu kita bahas terlalu mendetail terkait dengan silang pendapat, ya, para ahli bahasa Arab tentang aqallul jamak, minimal jamak. Kemudian yang berikutnya, ya, masih, ya, tentang bagaimana memahami dalil-dalil yang menyebutkan yad Allah, tangan Allah dalam bentuk jamak. Kenapa disebutkan dalam bentuk jamak? Ya, padahal ternyata tangan Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil yang lain. Kenapa disebutkan dalam bentuk jamak? Jawabannya al-muradu bi hadzal jam' at-ta'zim. Tujuan disebutkannya di dalam bentuk jamak adalah at-ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka pengagungan, mengagungkan Allah dan mengagungkan sifatnya ini, yaitu sifat al-yad. Ya, sifat al-yad. Ya. Oleh karena itulah Allah sering di dalam Al-Quran menyebutkan dengan kata ganti untuk banyak, jumlah banyak, misalkan nahnu atau inna. Padahal yang dimaukan berapa? Ya, satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Demikian juga di dalam penggunaan, ya, sehari-hari di antara sama manusia, tentunya di dalam bahasa Arab, ya, ketika disebutkan nahnu, ya, kami, padahal yang dimaukan hanya saya saja, tapi saya menyebutkan dengan kata nahnu, ya, jadi dalam rangka apa? Membesarkan diri sendiri. Ini terlepas dari masalah sombong atau enggak sombong, ya, tapi terkadang situasi, ya, apa, apa mengharuskan seperti itu. Atau sebaliknya, antum, padahal orangnya berapa? Hanya satu, kalian, ya, seolah maknanya adalah kalian, banyak orang, antum, padahal orangnya satu. Ya, kenapa? Tujuannya adalah untuk ta'zim. Menyebutkan bentuk jamak padahal yang dimaukan hanya jumlah satu dalam rangka ta'zim. Dalam rangka mengagungkan dan memuliakan. Demikian juga di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dalil-dalil yang lain ya kata yad ya dalam bentuk jamak dalam rangka ta'zim, mengagungkan dirinya. Nah. Kemudian ya ini beberapa hal untuk memahami dalil yang menyebutkan kata yad dalam bentuk jamak. Nah, kemudian permasalahan yang lain. Ya, permasalahan yang lain. Ya. Apakah ya. Apakah ayat di dalam surat Yasin, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka hewan-hewan ternak, mimma 'amilat aydina, dari apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Surat Yasin ayat 71. Apakah terfahami dari ayat ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang ternak itu langsung dengan tangannya? Ya. Ya, sebagaimana Allah menciptakan Adam biyadih, dengan tangannya. Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan mimma 'amilat aydina. Ya. Dari apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami. Paham? Sehingga pertanyaannya apakah ya Allah menciptakan hewan-hewan ternak ini langsung dengan tangannya ataukah dengan kalimatnya kun sebagaimana Allah menciptakan ya makhluk-makhluk yang lain dengan kalimat kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu hanyalah dengan mengatakan kun, jadilah. Fayakun. Maka apa yang Allah kehendaki itu pun terjadi. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah tidak terfahami dari ayat 71 surat Yasin ini bahwa Allah menciptakan hewan-hewan ternak itu langsung dengan kedua tangannya. Ya. Langsung dengan kedua tangannya. Ya, kenapa? Dengan beberapa alasan. Ya. Alasan yang pertama, ya, alasan yang pertama, ya, di dalam gaya bahasa Arab, di dalam gaya bahasa Arab, ya, seringkali disebutkan kata yad, tangan, ya, dan suatu perbuatan disandarkan kepadanya, kepada tangan. Suatu perbuatan, pekerjaan, kata kerja disandarkan kepada tangan. Kepada yad. Tetapi yang dimaukan, ya, bukan tangan itu sendiri, melainkan pelakunya. Bukan tangan itu sendiri, ya, melainkan pelakunya. Ya, bisa kita ambil contoh. Contohnya adalah surat Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia. Ya, oleh tangan-tangan manusia. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, yakni bima kasaban nas. Ya, bima kasaban nas, dengan apa, dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan tidak mesti dengan tangan-tangan mereka perbuatan dosa itu. Yang telah mengakibatkan, menyebabkan, ya, nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan. Tidak hanya dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan. Sebab dosa-dosa itu ada yang dilakukan dengan tangan memang. Ada juga yang dilakukan dengan lisan, yaitu ucapan-ucapan. Ya. Perkataan-perkataan yang dosa. Demikian juga ada yang dilakukan dengan apa? Dengan mata, dengan telinga, dengan kaki. Semuanya bisa. Ya, dilakukan dengan qalbu, dosa yang batin. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan bima kasabat aidin nas adalah bima kasabun bima kasaban nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga disandarkan kata kerja kasabat kepada tangan, tapi yang dimaukan adalah pemilik tangan itu. Tapi yang dimaukan adalah pemilik tangan itu, yaitu annas, manusia-manusianya. Ya, demikian juga di dalam surat Yasin yang tadi kita baca, ya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Ya, an'aman. Berarti apa? Apakah terfahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan binatang-binatang ternak itu langsung dengan menggunakan kedua tangannya? Jawabannya tidak. Ya, mimma amilat aydina ini hanya menerangkan bahwa ya Allah lah yang menciptakan binatang-binatang ternak itu, tanpa menerangkan bahwa Allah menciptakannya itu dengan kedua tangan. Allah menciptakan hewan ternak dengan kedua tangan. Pertanyaannya kok bisa seperti ini? Ya ini uslub, gaya bahasa Arab seperti ini. Gaya bahasa Arab seperti ini. Nah, gaya bahasa Arab seperti ini. Nah. Nah, kemudian yang kedua, untuk memahaminya juga, untuk menjawab pertanyaan apakah terfahami dari ayat 71 surat Yasin tadi, bahwa Allah menciptakan binatang-binatang ternak itu langsung dengan kedua tangannya. Ya, kemudian hal yang kedua untuk menjawab hal itu, berbeda ya antara ungkapan di dalam surat Yasin mimma amilat aidina ya dengan bentuk kalimat di dalam surat Shad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, tidakkah engkau bersujud atau apa yang menghalangimu bersujud wahai iblis kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Pertanyaannya, apa perbedaan bentuk kalimatnya? Perbedaannya adalah, di dalam surat Yasin, Allah menyandarkan perbuatan ya kepada tangan. Mimma amilat aydina an'aman. Amilat aydina. Apa yang diperbuat oleh tangan kami. Tapi yang dimaksud adalah yang diperbuat oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah. Tanpa menggunakan tangan. Ya. Dengan surat Shad ayat 75, lima khalaqtu biyadai. Perbedaannya, di dalam surat Shad, ya, Allah tetap menyandarkan perbuatan kepada dirinya sendiri. Tetapi, kemudian Allah menerangkan ya, alatnya, yakni bahwa Allah menggunakan kedua tangannya. Jadi perbedaannya, di dalam surat Yasin, Allah sandarkan perbuatan itu kepada tangan, tetapi yang dimaukan adalah Allah sendiri. Ya, pemilik tangan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surat Shad, ya, Allah menyandarkan perbuatan kepada dirinya sendiri, lima khalaqtu, kepada apa yang aku ciptakan. Tetapi kemudian Allah menerangkan bahwa Allah itu menciptakan menggunakan apa? Biyadaya. Ya, dengan huruf jar ba, biyadaya. Ba seperti yang sudah kita pelajari ya, memberikan makna apa? Alah. Ya, menggunakan apa? Biyadaya. Maka terfahami ketika disebutkan seperti dalam surat Shad, terfahami bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kedua tangan di dalam melakukan perbuatan itu. Di dalam perbuatan itu. Yakni di dalam perbuatan mencipta menggunakan kedua tangannya langsung. Sehingga ini perbedaan yang sangat jelas. Ya namun perlu apa diisyaratkan biar memperhatikan perbedaan ini. Sehingga ketika disebutkan apa ketika disebutkan amilat yadi, ya amilat yadi, ya tanganku melakukan, maka bisa saja yang dimaukan adalah aku, bukan tanganku, tapi ini sekedar gaya bahasa Arab. Ya, berbeda dengan amil tu biyadi, aku berbuat dengan tanganku, maka pasti perbuatan itu dilakukan dengan tangan. Berbeda dengan amilat yadi, tidak mesti dengan tangan. Ya, tidak mesti dengan tangan. Nah, kemudian di antara ayat yang mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari satu, lebih dari dua tangan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua tangan dan mengesankan bahwa itu adalah bentuk jamak dari yad, yaitu aidi. Di antaranya adalah firman Allah taala di dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin." Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa' dan langit, banainaha, kami telah membangunnya, bi'aidin, dengan aid. Apa makna aid? Ya. Ini ya mengesankan bagi sebagian orang ya, yang belum begitu memahaminya, mengesankan bahwa aid merupakan bentuk jamak dari yad, yaitu aidi, hanya saja ya-nya dihilangkan. Ya, ya-nya dihilangkan. Ya. Contoh lainnya kan apa? Jamak dari sahra. Sahra artinya padang pasir misalkan. Disamakan jadi sahari. Kemudian ketika tidak diberi alif lam, juga tidak diidhofahkan, tidak ada mudhaf ilainya, menjadi saharin. Ya, jariyatun jawari, menjadi jawarin. Dan contoh-contoh lainnya, aidi. Ya, karena tidak diberi alif lam, dan juga tidak diidhofahkan, disandarkan kepada mudhaf ilaih, maka ya-nya dihilangkan, bi-aidin. Nah, bi-aidin. Nah, ini mengesankan bagi sebagian orang yang belum begitu memahami ayat ini, bahwa aid merupakan bentuk jamak dari yad. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua tangan karena jamak. Namun para ulama menerangkan bahwa makna aid, bahwa aid di sini merupakan masdar. Masdar ya untuk kata kerja fi'il ada ya'idu aidan. Ada ya'idu aidan. Ya. Yang artinya adalah kuat. Yang artinya adalah kuat atau kekuatan. Sehingga aid ya, ini tidak ada huruf ya di akhirnya yang dihilangkan. Dan misalkan aidi, kemudian dihilangkan ya-nya menjadi aidin. Tidak. Ya, memang ya huruf aslinya adalah ini hamzah a kemudian ya kemudian dal. Hamzahnya asli, huruf asli. Bukan huruf tambahan untuk menjamakkan kata yad menjadi aidi. Sehingga makna wassama'a banainaha bi'aidin, yakni wassama'a banainaha biquwah. Dan langit kami telah membangunnya dengan kekuatan. Allah membangun langit ini dengan kuat. Ini Allah telah menjadikan langit ini kuat. Ya. Enam. Sehingga ayat 47 dari surat Adz-Dzariyat ini ya sebenarnya tidak membahas tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak termasuk ayat-ayat tentang sifat Allah. Ya sifat tangan. Ya hanya menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit ini dengan kuat, dengan kokoh. Nah. Kemudian ya, para ahlu bid'ah yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Para ahlu bid'ah menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam keyakinan tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ahlu bid'ah dari kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah maupun Asy'ariyah maupun yang semisal dengan mereka. Mereka mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki yad yang hakiki, tangan yang sebenarnya. Namun yang dimaukan dengan yad di dalam dalil-dalil itu bukan tangan yang hakiki. Terus maknanya apa kata mereka? Ini beda-beda mereka menafsirkan. Biasa ketika mereka tidak berpegang dengan sunnah, maka mereka berpecah belah. Sedangkan orang yang berpegang dengan sunnah, kelompok yang berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti bersatu. Ketika muncul ketidakkompakan, tidak bersatu, demikian juga muncul perpecahan, pasti karena ada sunnah yang ditinggalkan. Oleh karena itulah disebut ahlu sunnah wal jamaah, ya, karena mereka menetapi sunnah dan hal itu membuat mereka berjamaah, yakni bersatu, tidak berpecah belah. Nah, para ahlu ta'til, ahli bid'ah yang mengingkar sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa makna yad yang disebutkan di dalam dalil adalah ya al-quwah, kekuatan. Ya, adalah kuwah, kekuatan. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan ya ni'mah. Ini makna yang kedua, tafsiran mereka yang kedua. Makna yad adalah ni'mah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, tafsir yang ketiga, qudrah. Makna yad Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam dalil adalah qudrah, yakni kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana membantah mereka? Ya, bagaimana menjawab ya upaya-upaya mereka di dalam menyalahartikan ya kalamullah, firman Allah taala dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, terkhusus di dalam sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, secara umum bantahannya sebagaimana yang telah lewat. Yang pertama, ini menyelisihi apa? Zahir. Menyelisihi yang nampak dari lafaz ayat dan hadis. Yang nampak ketika disebutkan kata yad, maknanya adalah yad haqiqiyah, tangan. Ya, tangan yang sebenarnya. Maknanya bukan makna yang lebih jauh. Ya, seandainya yang dimaukan adalah makna yang lebih jauh, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dengan kata yang lebih mudah untuk terfahami tanpa harus mentakwil-takwil, menafsir-nafsir, kemudian berbeda-beda, berselisih dalam menafsirkan. Apalagi ini kaitannya dengan akidah. Ya, demikian juga bantahan yang lain adalah apa? Karena ini menyelisih ijma' para sahabat. Para sahabat tidak dinukilkan dari mereka bahwa mereka menafsirkan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan penafsiran-penafsiran ya para ahli bidah ini. Quwah atau ni'mah, ya kekuatan atau kenikmatan, ya, atau al-qudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bantahan secara lebih terperinci, ya, bantahan secara terlebih terperinci terhadap para ahli bid'ah ini yang mereka menta'til, mengingkari sifat yad, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan kita bahas, kita pelajari di kesempatan berikutnya. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.